Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ wa ala alihi wasallam. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, dan juga seluruh pendengar setia Radio Al-Bainah dimanapun mereka berada. Walhamdulillah, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya karena sampai saat ini kita masih diizinkan olehnya untuk menghirup udara segar. Bisa makan dengan enak. Badan sehat. Nah, dan yang paling utama adalah bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Itu sebuah nikmat yang sangat mahal. Khairun minat dunia wa ma fiha. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun malam besok mukhtasar ya. Karena besok Jumat keempat. Sekarang Kamis ketiga, besok Jumat keempat. Nah, jadi besok itu mukhtasar. Nah, kita tidak setoran hadis karena hadisnya sudah dibaca kemarin. Kemarin kita hanya menambahkan fawaid saja ya. Kita masuk bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun du'aul akhi bi dhahril ghaibi. Bab doanya seorang saudara untuk saudaranya yang lain bi dhahril ghaib. Ya. Tayib. Ai ba'idan anhu. Maksudnya doa itu dipanjatkan dari jarak yang jauh. Nah, doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain dari jarak yang jauh termasuk salah satu asbab ijabatu doa. Ya. Termasuk salah satu sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Libu'dihi anir riya'i was sum'ah wali ikhlasihi. Nah, doa bi dhahril ghaib min asbab ijabati doa. Doa dari jarak jauh itu termasuk sebab terkabulnya doa. Kenapa? Libu'dihi anir riya wassum'ah. Karena doa yang dipanjatkan dari jarak jauh apalagi tidak diberitahu nah, itu akan jauh dari yang namanya riya dan sum'ah. Wali ikhlasihi, dan juga doa tersebut lebih menunjukkan keikhlasan dan ketulusan. Salah satu yang menjadi booster, ya, pemicu, pendorong doa itu didengarkan dan dikabulkan ketika doa itu benar-benar dipanjatkan dengan ketulusan, keikhlasan, berserah diri dan kepasrahan. Nah, itu doanya bisa makbul. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun. Iya. Orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, bukan ahli kitab. Andai kata dia mintanya kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, pasrah dan berserah diri, dia lupakan segala macam barakallahu fikum. Iya, sesembahan-sesembahannya, tuhan-tuhannya, dewa-dewanya, jimat-jimatnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, dia hanya kembali kepada Allah, akan Allah kabulkan. Apalagi kalau yang doa itu seorang muslim. Apalagi kalau yang doa itu bukan muslim sembarang muslim. Ya. Bukan muslim kaleng-kaleng, tapi seorang muslim yang ahli sunnah. Salafi. Barakallahu fikum. Nah, tentu mimbabil aula sangat kuat. Barakallahu fikum. Dorongan doa itu untuk dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrik itu, idza raqibu fil fulki, mereka kalau berlayar di lautan dan menemukan atau berhadapan dengan badai, ya, dengan ombak yang tinggi, dia dihempaskan oleh angin yang kencang, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, itu orang musyrikin di masa jahiliyah. Ketika mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi barakallahu fikum terhimpit, ya, yang mereka ingat hanyalah Allah. Latta, Uzza, Manat, Hubal, ya, dan berhala-berhala yang lainnya itu enggak kesebut. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah kabulkan doa mereka. Falamma najjahum ilal barri, tapi setelah kami buat mereka selamat sampai ke daratan, idzahum yusyrikun. Mereka balik lagi melakukan kesyirikan. Nah, itulah manusia. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Ya. Cepat sekali lupa. Barakallahu fikum. Nah, padahal barusan minta nangis-nangis, ya Allah, akhisna, ya Allah, bantu kami. Ya Allah, tolong kami. Nah, sambil meneteskan air mata. Baik. Nah, tapi giliran selamat, lupa itu. Permintaannya itu. Ya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. itu manusia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di situ ada pelajaran berharga bagi kita. Jangan terlalu berharap sama manusia. Ya. Apalagi kalau Anda berharap dia membalas budi baik dan jasa Anda. Anda harus siap-siap, barakallahu fikum, mengelus dada. Anda harus siap-siap meneteskan air mata. Anda harus siap-siap kecewa. Ya, nah, benar itu. Kalau antum mengharapkan dibalas sama manusia, itu yang akan terjadi. Ya. Nah, jangankan antum, Tuhannya saja loh manusia itu. Tadinya ya, barakallahu fiikum. Nah. Minta-minta, Masya Allah. Nah, sebentar, selamat. Satu jam kemudian, lupa sudah. Nah, itulah manusia. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum berbuat baik sama orang, jangan mengharap dibalas baikkan sama orang tadi. Lakukan dengan tulus. Ya, antum bantu dia, antum tolong dia. Jangan mengharap barakallahu fikum dibalas. Apalagi mendapatkan adiknya. Apalagi mendapatkan mbaknya. Nah, ya, baik. Kebaikannya modus. Baik sekali sama si fulan ini ya. Ternyata ngincer kakaknya. Ternyata ngincer adiknya, ya. Barakallahu fikum. Yang akhwat juga gitu kadang ya. Nah, baik sama ukhtinya ya, ternyata ngincer abangnya. Sama aja, yang akhwat juga gitu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Anda kalau masih demikian, ya siap-siap untuk kecewa. Barakallahu fikum. Nah. Dan sangat-sangat sakit rasanya. Karena kita begitu berharap ya. Perasaan ana itu kurang baik apa sama antum. Nah, kurang baik apa sama anti. Nah. Iya. Baju tak cucikan. Habis itu tak jemurkan, tak setrika, ya. Nah. Temennya Masya Allah baik. Nah, ternyata ada udang di balik apa? Di balik bakwan. Di balik batu, ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Ya, anak benerin nasihati antum ya. Nah, kalau ingin berbuat baik sama orang, jangan mengharap dibalas sama dia. Ya. Berharaplah kebaikan antum itu dibalas sama Allah. Nah, dan pasti yang namanya kebaikan itu pasti dibalas sama Allah. Anda harus yakin. Kalau Anda mengharapnya kepada Allah, pasti. Tapi kalau Anda mengharapnya dibalas sama makhluk yang sama, nah, ya Anda harus siap-siap untuk apa? Kecewa. Barakallahu fikum. Nah. Karena tadi, manusia itu jangankan kepada sama manusia, kepada Tuhannya saja dia kufur. Kepada Tuhannya saja dia cepat untuk lupa. Padahal kebaikan-kebaikan Tuhannya itu, barakallahu fikum, la tuhsuha. Tidak mampu untuk dia hitung. Nah, tapi enggak dianggap. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baru ditimpa sakit sebentar, nah, sudah menggerutu, sudah mengkritik, sudah barakallahu fikum berprasangka buruk kepada Allah. Nah, ya Allah, kok sakitku lama sekali sembuhnya, ya Allah. Nah, ya, padahal aku sudah minum obat ini, obat itu, aku sudah begini dan begitu. Nah, barakallahu fikum. Ayo. Seolah-olah semua kebaikan Allah itu hilang gara-gara Allah memberikan ujian kepada dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi kalau ingin berbuat baik sama orang, ya sudah, jangan mengharap dibalas sama dia. Kalau dibalas sama dia, itu namanya bonus. Ya. Nah, harapan kita tetap kepada Allah. Bisa jadi Allah membalas melalui orang yang sama atau orang lain. Barakallahu fikum. Maka kita tidak akan begitu kecewa dan sakit hati. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri' Al-Makhzumi Al-Madani Abdullah bin Yazid Al-Muqri' Al-Makhzumi Al-Madani Al-A'war Maula Aswad bin Sufyan Min Syuyuhi Malik Siqatun Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ziyad Abdurrahman bin Ziyad Abu Ayyub wa yuqal Abu Khalid Al-Ifriqi Qadiha dan beliau adalah hakim di negeri Afrika tadi. Dhaifun, dia rawi yang dhaif, lemah. Qala li Abdullah bin Yazid. Berkata kepadaku Abdullah bin Yazid Al-Mu'afiri. Abdullah bin Yazid Al-Mu'afiri. Abu Abdillah Al-Habli Al-Misri. Abu Abdillah Al-Habli Al-Misri. Siqatun. Qala sami'tu Abdullah ibn Amr. Aku mendengar Abdullah bin Amr, sahabiyun jalil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Beliau bersabda. Asra'ud du'ai. Ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin. Doa yang paling cepat dikabulkan. Adalah doanya seseorang yang gaib dari jarak jauh li gaib untuk saudaranya yang juga barakallahu fikum jauh darinya. Nah. Tayyib. Hadis ini tadi ada Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi ba'if, sehingga isnaduhu ba'if, lemah. Wal makna sahih, tapi maknanya sahih, benar. Akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan beberapa penguat-penguat yang lain. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Bishr ibnu Muhammad. Bishr ibnu Muhammad As-Sikhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi. Bishr bin Muhammad As-Sikhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi Saduqun Rumia bil Irja. Qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak. Naam, imam thiqatun sabitun. Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan beliau ini barakallahu fikum dari sisi karakter, dari sisi perangai, dari sisi akhlak, ya persis sekali dengan para sahabat. Nah, ya yang membedakan hanyalah kalau beliau tidak berjumpa dengan Nabi, kalau sahabi berjumpa dengan Nabi. Termasuk salah satu sosok ulama yang sangat ideal, ya. Jadi semuanya ada beliau ini. Barakallahu fikum. Paham? Dari sisi ilmu agama, jangan ditanya. Seorang imam. Iya. Dari sisi barakallahu fikum, kekayaan, jangan ditanya. Sangat kaya. Nah. Dan cerita yang menunjukkan kekayaannya sangat masyhur. Ya. Beliau membiayai barakallahu fikum haji untuk apa? Orang-orang di kampungnya. Nah, jadi enggak satu dua orang-orang di kampungnya. Tapi beliau enggak ngomong langsung di awal. Beliau hanya mengatakan yang mau haji bareng saya, kumpulkan uang-uang kalian di dalam kota ini. Kumpulkan semua. Jangan khawatir, ana yang mendistribusikan, ana yang manage uang kalian. Simpen, diajak. Haji sama Abdul bin Mubarak. Barakallahu fikum. Nah, di dalam perjalanan, wah itu sudah VVIV itu. Ya, nah, pelayanannya, handlingnya, wah sudah. Number one, barakallahu fikum. Nah, baik. Benar-benar dijamu dan diistimewakan. Ya. Setelah selesai, barakallahu fikum, manasik hajinya, mau pulang, diajak shopping-shopping sama Abdul bin Mubarak. Ayo kita ke pasar. Kalian silakan beli apa saja oleh-oleh untuk keluarga kalian. Beli. Nah, baik. Ya, sampai pulang, barakallahu fikum semua, sebelum pulang dikumpulkan oleh Abdul bin Mubarak dan mengatakan, baik, ya. Ini kotak yang kemarin kalian letakkan uang kalian, ambil uang kalian masing-masing. Jadi udah ada namanya, Fulan, ya diambil. Dikira mereka kok masih sisa gitu ya. Kemarin kayaknya sudah habis. Sampai di rumah, uangnya masih utuh. Berarti tadi biaya hajinya itu dari pemberangkatan, ya. Nah, mulai dari acara barakallahu fikum berkatannya, sampai kembali berkatannya itu. Itu dibiayai oleh Abdullah bin Mubarak. Nah, kaya. Iya, asli. Nah, bukan karena beliau ingin menjadi calon barakallahu fikum tayyib anggota legislatif atau eksekutif ya. Jangan sekarang kan ngasih-ngasih hadiah umroh gitu ya. Nah, tayyib itu ada-ada maksudnya ya. Enggak ada, beliau tulus melakukannya. Nah, dengan kayanya sekaya itu, beliau itu kalau pas waktunya barakallahu fikum tayyib satu haul zakat itu enggak keluar. Paham ya? Nah, jadi pas waktunya pembayaran zakat kurang nisabnya. Nah, tapi lewat dari situ naik lagi uangnya. Nah, jadi perputaran uang yang beliau pegang itu sangat cepat. Nah, dan ada satu barakallahu fikum pemikiran ya sebagian ulama tentang uang yang mungkin kita tidak sampai ke sana mikirnya. Nah, mereka itu sebagian para ulama pantang menyimpan uang dalam waktu yang lama. Karena bagi mereka uang itu bukan untuk disimpan. Ya, uang itu diciptakan untuk apa? Diputar, didistribusikan. Makanya kalau ulama-ulama salaf itu enggak pernah sampai satu tahun kena nisab itu. Mesti diputar sama mereka. Nah, jadi uang itu enggak ngendep di dalam tabungan mereka bertahun-tahun. Karena menurut mereka uang itu fungsinya untuk dipakai, diputar, digunakan, dimanfaatkan. Kalau disimpan, justru kata mereka itu merupakan bentuk kekufuran. Paham ya? Nah, karena tidak menggunakan sesuatu nikmat pada tempatnya. Makanya jangan heran kalau ulama zaman dahulu itu barakallahu fikum enggak sampai numpuk di tabungannya. Mesti akhir tahun tuh enggak ada yang kena nisabnya. Semuanya kurang dari nisab. Ya, setelah lewat satu tahun naik lagi hartanya, diputar lagi sama mereka. Beda sama orang zaman sekarang. Cara kalau orang zaman sekarang kan cara ngabisin duitnya gimana? Beli Ferrari, ya kan? Beli barakallahu fikum Lamborghini, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, apa lagi? Beli Rolls Royce, ya. Nah, beli private jet, barakallahu fikum. Nah, orang zaman sekarang kan kayak gitu. Saking banyaknya duit, bingung mau dihabain. Iya, hotel dibeli, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Pulau dibeli, nah. Zaman orang zaman sekarang kan gitu ngabisin duit. Ya, tapi kalau ulama zaman dahulu ngabisin duitnya kemana tadi? Ya, orang mau naik haji diberangkati semua. Bayangin naik haji enggak murah. Nah, sekarang aja kalau yang reguler sekitar 60 atau 80 jutaan. Bayangkan kalau sekampung yang antum biayai naik hajinya. MM-an itu sudah kenanya. Ya, itu haji yang ngantri itu. Kalau yang barakallahu fikum yang langsung berangkat, ya, nah itu sampai 300-400 juta satu orang. Nah, kalau sekampung, ya jelas duitnya itu ya sekali berangkat orang sekampung ya bisa seharga 5 atau 6 Lamborghini atau barakallahu fikum Rolls Royce, ya kan? Nah. Jadi beda cara pandangnya. Ya, ulama zaman dahulu itu cara mereka ngabisin uangnya kayak gitu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Karena itu prinsip mereka. Uang itu pantang kalau disimpan sampai bertahun-tahun. Ya, karena menurut mereka itu sudah merupakan tindakan kufur. Uang itu diciptakan untuk apa? Digunakan, bukan disimpan. Barakallahu fikum. Nanti itu kita akan ketemu pembahasan itu, uraian itu dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Ketemu nanti dalam bab syukur. Barakallahu fikum. Nah, jadi jangan heran kalau banyak ulama-ulama itu yang kaya-kaya tapi apa? enggak pernah kena nisab untuk zakat tahunannya itu. Jadi seperti itu mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Sudah berilmu, soleh, kaya raya, ditambah lagi apa? Jago bela diri lagi. Nah, biasanya kan orang kalau udah kaya itu enggak pandai silat ya kan. Biasanya nyewa bodyguard, pengawal ya kan. Pengawalnya aja sampai barakallahu fikum, tayyib, 20. Nah, diantaranya Mas Teddy ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Nah, ini beliau enggak butuh dengan pengawal karena beliau sendiri adalah pendekar. Ya. Nah, dan kisah bagaimana barakallahu fikum kependekaran beliau itu juga termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Ketika ada pertarungan antara kaum muslimin kalau tidak salah dengan orang Romawi. Nah, melawannya itu orang Romawi. Orang Romawi kan memang jago-jago perang memang, ya kan? Nah, dari kecil itu memang mereka barakallahu fikum sudah dilatih untuk menjadi kesatria, bayangkan. Iya. Bukan nunggu dewasa, dari kecil itu sudah dikader untuk menjadi kesatria dalam perang. Nah, jadi otot-ototnya sudah terbentuk. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Iya, di mana ketika pasukan Romawi ada yang satu jagoan pendekar mereka sudah mengalahkan barakallahu fikum tayyib sekian banyak pasukan kaum muslimin dalam duelnya. Kalau zaman dulu kan biasanya dalam perang itu sebelum perang ada mubarozah namanya, duel. Ya, satu lawan satu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Orang pertama lawan Romawi ini keok. Ya, orang kedua keok, orang ketiga keok. Wah, sudah. Ditertawakan itu sama orang Romawi, ya. Orang Islam kurang gizi. Nah, ya. Mana yang jagoan dari kalangan kalian? Sudahlah, enggak usah perang, kita pulang aja, ya. Nah, lawan saya aja udah keok semua kalian. Nah, kemudian masuklah Abdul bin Mubarak dalam kondisi apa? Menutup wajahnya. Wes, benar. Kayak di film-film gitu ya. Nah. Baik, pakai sorbannya, tutup wajahnya, enggak ketahuan gitu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, perkenalkan nama Kisanak siapa? Enggak usah banyak bicara, langsung aja kita main. Wah. Sudah langsung main. Wah, seru. Tang ting tang ting tang tung tung tung. Iya. Baik. Kalah orang Romawi tadi. Maju lagi pendekar yang berikutnya yang lebih hebat lagi. Kalah lagi. Maju lagi, kalah lagi. Nah. Sampai barakallahu fikum, ya. 10 orang Romawi pendekarnya itu keok semua. Nah. Dalam kondisi kaum muslimin bingung, toleh kanan toleh kiri. Sopo iku? Nah, bu sopo? Nah. Baik. Mas Teddy bukan, bukan. Ya. Saat habis selesai itu beliau langsung barakallahu fikum menghilang. Nah, misterius. Cuman ada seorang yang mengenali sahabat beliau tahu ini Abdullah bin Mubarak. Nah, dan beliau ketika disamperi sama temannya, beliau minta tolong dirahasiakan, jangan dikasih tahu. Nah, baru setelah itu perang. Pokoknya perfect lah ya, Abdullah bin Mubarak ini cocok kalau antum jadikan idolanya antum, role modelnya antum. Nah, bukan Bang Ronald atau Bang Messi, barakallahu fikum. Nah, paling cocok Abdullah bin Mubarak ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah, tempel di kamar antum posternya, enggak ada poster Abdullah bin Mubarak ya. Namanya Abdullah bin Mubarak. Wah. Mau tidur lihat namanya Abdullah bin Mubarak. Nah. Ya. Nah, itu jadi obsesi antum. Saya pengen seperti Abdullah bin Mubarak, jadi pengusaha sukses, kaya raya. Ya. Baik. Ilmunya barakallahu fikum mumpuni, amal soleh, akhlaknya jago silat, Itu cita-cita saya, menjadi seperti Abdullah bin Mubarak. Nah, tempel di kamar besar-besar. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala akhbarana Haywah. Kita udah azan belum? Udah azan tadi ya? Nah. Haywah ibn Syuraih. Haywah ibn Syuraih bin Yazid al-Hadrami. Abul Abbas al-Himsi. Abul Abbas al-Himsi. Thiqatun. Qala akhbarani Shurahbil bin Syarik al-Mu'athiri. Abu Muhammad al-Misri. Abu Muhammad al-Misri saduqun. Saduqun. La yadurruhu tad'ifu al-azdi. La yadurruhu tad'iful azdi. Tidak memudaratkan beliau pendhaifan yang dilakukan oleh Imam Al-Azdi terhadap beliau. Jadi Al-Azdi mengatakan Syurahbil bin Syarik ini dhaif. Tapi itu tidak ngefek. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Qala annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Habli. Abu Abdurrahman Al-Habli Abdullah bin Yazid Al-Mu'afiri tadi. Iya. Abdullah bin Yazid Al-Mu'afiri taqaddam. Annahu sami'a As-Sunabihi. Annahu sami'a As-Sunabihi. Bahwa beliau mendengarkan As-Sunabihi. As-Sunabihi Abdurrahman bin Usailah. Mengenakan ain. Usailah. Abdurrahman bin Usailah Abu Abdillah. Thiqatun. Balagha al-Madinah ba'da khamsi layalin min wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balagha al-Madinah ba'da khamsi layalin min wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sampai di kota Madinah 5 malam setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sampai ketemu. Barakallahu fikum. Naam. Annahu sami'a Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, jadi As-Sunabihi masuk dalam kategori apa? Tabi'i ya. Naam. Annahu sami'a Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau mendengarkan Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Inna da'watal akhi fillahi tustajabu." Bahwa doa seorang saudara seagama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Jadi doanya saudara kita, teman kita itu termasuk doa yang barakallahu fikum makbul ya. Makanya doakanlah teman-teman Anda itu doa-doa kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan didoakan dengan doa-doa kejelekan. doa saudara aja itu sudah makbul. Apalagi kalau ditambah dengan dalam kondisi mazlum. Ya. Nah, maka kekuatan doanya itu berlipat-lipat. Ya, dia sudah sebagai seorang teman, seorang saudara, seagama, ditambah lagi dia dalam kondisi mazlum. Nah, jangan kita gunakan kesempatan itu untuk barakallahu fikum mendoakan kejelekan. Ya. Eman-eman. Nah, kadang kita menyesal. Seperti di sini ada teman kita yang bertanya. Ana pernah merasa terzolimi. Lalu ana mendoakan orang tersebut agar dia tidak memiliki keturunan. Kan serem doanya kan. Nah, mungkin dia dituduh apa gitu ya, padahal dia tidak melakukannya. Nah, akhirnya dia doakan kejelekan temannya tadi. Gak dapat keturunan. Dan ini saya juga pernah mendengarkan kasus yang serupa dan terjadi. Ya, nah, barakallahu, tapi dari kalangan akhwat. Baik. Barakallahu fikum. Bukan di sini ya. Nah. Sama. Ada santriwati dituduh barakallahu fikum melakukan pelanggaran ini, pelanggaran itu dan ternyata salah, tapi sudah kadung sakit hati. Nah, baik, didoakan yang dituduh, yang menuduh tadi enggak punya keturunan dan enggak punya keturunan. Barakallahu fikum. Nah. Dan dia tersebut dan doa tersebut terkabulkan, kan? Ana merasa menyesal. Nah, kasihan dia lama-lama sama temannya itu. Apa kira-kira berdoa? Apa bisa kita berdoa agar doa tersebut tadi dibatalkan gitu ya? Nah. Iya, ahsan barakallahu fikum, Anda berdoa lagi kepada Allah ya, agar apa? Tayyib, memberi keturunan pada saudara Anda tadi. Barakallahu fikum, doakan kebaikan. Nah, makanya Anda bilang jangan main-main. Makanya juga Rasul mengingatkan jangan suka menzolimi orang. Orang itu kalau sudah sakit hati, teman antum sendiri, ya, dia kelepasan, keceplosan, dia mendoakan kejelekan untuk Anda. Nah, kontan. Gak main-main. Barakallahu fikum. Nah, di situ juga buat kita, ya, dalam kondisi tersakiti, terzolimi tadi, barakallahu fikum. Nah, ya, hendaknya mikir-mikir. mengontrol diri. Barakallahu fikum. Nah, kadang apa yang kita mintakan itu terlalu berlebihan. Iya, nah, kejelekan yang kita inginkan untuk saudara kita itu terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Nah, kadang kita sendiri akan menyesali hal tersebut. Iya. Nah, karena ana sering menasihati para talabah daripada doa yang makbul tadi dalam kondisi tersebut antum gunakan untuk mendoakan keburukan untuk orang yang menyakiti antum, lebih baik pakai untuk mendoakan kebaikan buat antum. Ini lagi terzolimi, lagi sakit-sakitnya bener ya. Nah, ya tadi karena merasa sudah banyak membantu ya, sudah banyak memberikan jasa kepada teman kita tadi, malah dia mengkhianati kita. Nah, sakitnya luar biasa itu. Dalam kondisi sakit seperti itu ya, sudah ada benih-benih dendam di situ. Nah, ingat pesan saya baik-baik ya. Nah, ingat pesan Ustaz Abu Sufyan. Daripada antum gunakan untuk mendoakan kejelekan buat dia, lebih baik gunakan waktu-waktu mustajab tadi kebaikan buat antum. Nah, emang susah. Ya, tapi itu cerdas. Ya, dalam kondisi sakit tadi, ya Allah, kalau memang benar-benar hambamu ini adalah orang yang terzolimi, tersakiti, ya Allah, aku mohon ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Ya Allah, aku mohon ya Allah. Nah, jadikanlah aku penuntut ilmu di negeri Nabi-Mu. Nah, ya, doakan kebaikan. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah, istri yang solihah, jamilah. Nah. Ya, tayyib. Apa lagi? Hah? Barakallahu fikum. Doa-doa kebaikan buat antum sendiri. Ya, itu baru cerdas. Daripada mendoakan kejelekan teman kita. Gak ada untungnya. Barakallahu fikum. Paling ya puasnya itu cuman sebentar. Ketika mungkin doa kita benar-benar terkabul, paling puas itu ngomong, kapokon, itu paling. Ya kan? Paling puasnya saat itu saja. Ketika kita mendoakan kejelekan, ternyata benar dikabulkan oleh Allah, paling dalam hati, kapokon, rasain, makbul doaku. Nah, baru tahu rasa kamu. Paling itu, puasnya itu di saat itu saja. Tapi habis itu, sudah itu gak dapat apa-apa. Iya, cuman puas ngomong kapok kon itu saja. Nah, rasain lu, cuman di situ saja. Tapi antum enggak dapat apa-apa. Nah, kalau orang yang akil, orang yang cerdas, lebih baik buat saya saja doa itu. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum. Minta doa-doa yang bagus daripada mendoakan kejelekan. Nah, dan terkadang tadi, iya. Kita malah setelah tahu kondisinya terjadi, malah kita yang kasihan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Nah, jadi dalam kondisi seperti tadi. Barakallahu fikum. Daripada mendoakan kejelekan. Untuk orang yang menzolimi kita. Lebih baik gunakan untuk apa? Mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Nah iya. Itu lebih penting. Dan yang lebih hebat lagi, barakallahu fikum, nah, itu enggak gampang ya. Dia mendoakan kebaikan untuk temannya yang menzolimi dia. Nah, itu lebih besar lagi jiwanya. Dadanya lebih lapang lagi. Nah, tapi terkadang kita sulit untuk mencapai level itu. Paling tidak, level yang tadi. Daripada mendoakan kejelekan untuk dia, lebih baik kondisi seperti itu kita doakan kebaikan untuk kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Barakallahu fikum. Nah, lebih bermanfaat. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah fadlu du'a lil ikhwah. Fadlu du'a lil ikhwah bi dhahril ghaibi. Fadlu du'a lil ikhwah bi dhahril ghaibi. Tayyib. Keutamaan doa ya dari jarak jauh dan tersembunyi. Barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, bayan anna ad-du'a bi dhahril ghaibi mustajabun. Bayanu anna ad-du'a bi dhahril ghaibi mustajabun. Bahwa doa dari jarak jauh secara rahasia itu termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini.